ada satu babak di mana God Bless dulu pernah dihadapkan dengan Soneta dalam konteks musik rock melawan musik dangdut. Ini menarik, karena apapun juga sejarah yang pernah dicatat dalam perjalanan musik kita. Saya nggak tahu bagaimana perasaan God Bless waktu itu, tapi yang dilansir di berbagai media pada tahun-tahun itu adalah ketika musik rock itu mulai dihadapkan dengan musik dangdut. Itu dimulai ketika Roma Irama dengan Sonetanya menciptakan lagu Begadang dan memasukkan unsur rock di dalam situ. Nah, situasinya bisa nggak diceritakan? God Bless sendiri sebetulnya nggak ada masalah dengan Soneta. Betul. Pada saat itu ada salah satu grup mungkin dari Bandung yang ya saya nggak perlu sebutkan namanya, tapi mungkin pertentangan dua warna musik yang berbeda ini yang jadi masalah ya. Artinya ada kesalahpahaman. Tapi kan akhirnya God Bless pernah manggung bersama Soneta ya. Itu nggak berantem. Dan pada saat itu Roma Irama juga sempat menyanyikan Neraka Jahanam ya. Lagu bersama God Bless. Saya sempat membawakan satu bait Begadang. Lagu Begadang. Bagaimana sampai kemudian Anda menyanyikan lagu dangdut, Sakia? Iya, pada saat itu salah satu produser ya, melalui salah seorang wartawan dari ibu kota juga yang bolak-balik datang menawarkan untuk saya bisa membawakan lagu dangdut. Tapi, dan Anda mau? Enggak langsung, itu sempat 4 kali saya tolak ya, setiap kali dia datang ke rumah saya bilang enggak. Kedua kali datang lagi, ketiga kali sampai runtuh imannya. Akhirnya dia bilang, udah bikin aja dangdut. Apa, enggak harus dangdut yang sudah ada, tapi dangdut yang corak, yang ya coba cari-cari warna dangdut yang lain gitu. Yang ngarang lagu itu siapa? Saya sama bersama Yan. Jadi Mas Yan juga ternyata pengaruh. Gajebur juga kita berdua. Ya, di sini ada Mas Theo ya. Mas Theo, kalau di mata Anda sebagai wartawan, apa keistimewaan dari God Bless? Mereka ini, tapi gini apa Mas Andy, sebetulnya kita nggak perlu heran kenapa God Bless bisa eksis sampai sekarang. Kenapa? Karena berdasarkan catatan saya, God Bless ini grup rock yang paling telat lahirnya. Paling telat lahirnya? Iya. Ketika God Bless masuk rekaman di studio Tri Angkasa 12 April 1976 merampung album Humadas Bukit, waktu itu Rollies sudah punya 7 album, Giant Step 3 album. Dari Surabaya, grup The Gembel aja sudah punya 7 album. Dan yang paling hebat, AK 12 album plus SAS, jadi 14 album pada tahun 76. Dan God Bless baru mulai merekam albumnya yang pertama. Akan tetapi, Mas Andy, God Bless ini memang luar biasa. Luar biasanya apa? Mereka begitu tampil di Taman Ismail Marzuki tanggal 4 dan 5 Mei 73 bersama Gypsy dan 1D and the Divisions, mereka dipuja setinggi langit oleh media besar waktu itu, yaitu majalah Aktuil dan majalah Tempo. Majalah Aktuil dan Tempo ya. Tapi sebelum Anda lanjutkan, supaya kita bisa merasakan apa yang terjadi pada zaman-zaman itu, bagaimana kalau kita lihat penampilan God Bless pada masa lalu? Setuju? Iya. Yeah. Ya, ini dia God Bless masa lalu. Thank you. Jadi ini penampilan tahun berapa sebenarnya nih? Ini membuka aib ini ya. Masih ingat? Mas Doni mungkin masih ingat. 80-an kira-kira. 80-an. Dilihat kostum yang dipakai Mas Ia itu mengilhami ibu-ibu sekarang untuk aerobik gitu. Kalau sekarang saya udah masuk angin itu. Menarik sekali untuk mengikuti perjalanan God Bless. Dan ada satu masa di mana ini kita sebut masa kelabu, ketika Ahmad Albar terjerat kasus narkoba. Ikuti terus Kick Andy. Bagaikan jembatan kehidupan. Bagaimana sampai Taufik Ismail bisa ikut terlibat di dalam proses pembuatan itu?